wal murtaddu wa mithluhu zindiku wa huwa man yukhwil kufra wa yudhirul islam. Masih melanjutkan keterangan sebelumnya, yaitu membahas tentang siapa saja atau orang-orang yang tidak mendapatkan warisan. Orang-orang yang tidak mendapatkan warisan selanjutnya adalah murtad, yaitu seseorang yang sudah pernah beragama Islam kemudian dia keluar dari Islam. Hukum yang sama dengan murtad adalah zindik. Zindik adalah seseorang yang menyembunyikan kekafirannya dan dia menampakkan keislaman. Dia hakikatnya kafir, tetapi yang diperlihatkan adalah Islam. Itu namanya zindik. Wa ahlul millataini. Kemudian selanjutnya adalah berbeda agama. Ada perbedaan agama antara yang mewaris dan yang mendapatkan warisan. Fala yarisu muslimun min kafir wala aksuhu. Jadi seorang yang beragama Islam tidak mendapatkan warisan dari yang kafir, dan juga sebaliknya, orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari orang Islam. Wa yarisul kafirul kafiro wa inihtalafat millatuhuma kayahudiyin wa nasroniyin. Dan sesama kafir, sesama orang-orang yang tidak beragama Islam, keduanya bisa saling mewaris, walaupun agamanya berbeda. Misalkan yang satu beragama Yahudi dan yang lain beragama Nasrani. Intinya agama selain Islam itu bisa saling waris. Wala yarisu harbiyun min timiyin wa aksuhu. Tetapi ada status kafir yang tidak bisa mewaris satu sama lain, yaitu kafir harbi. Kafir harbi yaitu kafir yang boleh diperangi, bahkan harus diperangi dalam kondisi tertentu. Kafir harbi tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir dimi. Tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir dimi. Kafir dimi ialah kafir yang sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintahan Islam, dia bertempat di wilayah kekuasaan Islam. Dan sebaliknya, zimmi juga tidak bisa mendapatkan warisan dari harbi. Wal murtaddu la yarisu min murtaddin wala min muslimin wala min kafir. Yang paling parah adalah murtad, seorang yang sudah pernah masuk Islam kemudian keluar dari Islam. Dia tidak bisa mendapatkan warisan dari siapapun. Dari murtad sendiri tidak bisa, dari orang Islam tidak bisa, bagi orang kafir juga tidak bisa. Wa aqrabul asobati wa fi ba'di nusahi wal asobatu wa urida biha man laisa lahu hala ta'sibihi minhum muqaddarun minal mujma'i ala tawrithihim wa sabaqa bayanuhum. Asobah yang paling dekat terhadap mayit adalah, ini menjelaskan tentang asobah ya. Jadi di sebagian manuskrip menggunakan kata asobah, tidak menggunakan jamak muannats salim. Tapi di kitab yang sedang kita baca ini menggunakan jamak muannats salim. Jadi asobah ialah seseorang yang tidak memiliki jatah tertentu, tidak memiliki jatah tertentu dalam warisan. Wa inna ma'tu birasah muhalata sibi liyat khulal abu wal jaddu. Fa inna likullin minhum sahman muqaddaron fi ghairi ta'sib. Jadi asobah adalah seseorang yang tidak mendapatkan jatah yang pasti di saat dia berstatus sebagai asobah. Jadi terkadang ada seseorang yang memiliki status ganda. Kadang dia memiliki status yang tertentu, kadang memiliki status asobah. Mereka adalah abun dan jad, ayah dan kakek. Jadi di kondisi tertentu dia memiliki jatah yang sudah ditentukan. Di kondisi yang lain dia berstatus sebagai asobah. Jadi abun dan jad, ayah dan kakek ini termasuk kategori asobah. Karena di sebagian kondisi dia memang bagiannya adalah asobah. Thumma adal musanniful al-aqrabi yata fi qawlihi al-ibnu thumma ibnuhu. Lalu musannif menjelaskan yang paling dekat di antara beberapa orang yang berstatus asobah. Asobah yang terdekat adalah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki. Summal abu, summa abuhu. Lalu ayah dan ayah dari ayah. Kakek laki-laki tapi dari ayah. Sumal akhulil abi wal sumal akhulil abi. Kemudian saudara kandung. Saudara kandung artinya satu ibu dan satu ayah. Lalu saudara satu ayah, saudara seayah. Jadi ayahnya sama tapi ibunya berbeda. Summa ibnul akhi lil abi wal summa ibnul akhi lil abi ila akhirih. Lalu anak dari saudara kandung, lalu anak dari saudara seayah. Wa qauluhu tsummal ammu ala hadha tartib tsumma ibnuhu. Ai fa yuqaddamul ammu lil abawain tsumma lil ab. Tsumma banul ammi kadzalik. Kemudian setelah saudara dari setelah anak dari saudara adalah paman. Paman atau saudara ayah. Saudara laki-laki ayah ya, saudara laki-laki ayah. Lalu anak dari paman. Ayo fayuqaddamu. Jadi yang didahulukan adalah paman kandung. Paman kandung artinya antara dia dengan ayah itu satu ibu dan satu bapak. Thumalil ab. Lalu baru paman yang satu bapak ya. Thumal banul ami kadzalik. Lalu anak dari paman yang kandung. Thumma yuqaddamu amul abi minal abawain thumma minal ab. Lalu setelah itu, setelah anak dari paman adalah paman dari ayah. Jadi paman dari ayah artinya kakek, tetapi kakek itu saudara dari kakek kita. Saudara kakek ya, saudara dari ayah kita. Jadi kita punya ayah, kemudian punya ayah lagi, dan ayah yang kedua ini memiliki saudara laki-laki. Itu namanya amul abi minal abawen, bila memang kandung, summa minal abi, bila memang hanya satu ayah, summa banuhuma, lalu anak dari keduanya. Summa yuqaddamu amul jaddi minal abawaini summa minal ab wa hakadha. Lalu ayah dari apa buyut ya, buyut. Jadi punya ayah, kemudian ayah kedua atau kakek, ayah ketiga atau apa buyut ya, saudara dari kakek kedua itu namanya amul jaddi. Intinya adalah harus mendahulukan yang kandung dibandingkan dengan yang satu ayah. Yang mendapatkan warisan hanya yang seayah ya. Seibu tidak mendapatkan warisan. Fa in udimatil asobatu minan nasabi wal maitu atikun fal maula al mu'tiku ya risuhu bil usubah. Bila semua orang yang mendapatkan waris asobah telah mati, telah tiada, maka yang terakhir yang mendapatkan asobah adalah maulal mu'tik, seseorang yang pernah memerdekakan mayit. Jadi mayitnya sebelum meninggal statusnya budak, lalu dimerdekakan, kemudian meninggal. Orang yang memerdekakan itu namanya maulal mu'tik. Dia adalah orang terakhir yang berhak mendapatkan asobah. Zakaron kanal mu'tiku au unfa. Jadi maulal mu'tik ini tidak membedakan jenis kelaminnya. Apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan, dia berhak mendapatkan waris dari mayit yang pernah dimerdekakan. Fa illam yujad lil mayti asubatun bin nasabi wala asubatun bil wala'i famaluhu li baitil mal. Bila seorang yang meninggal tidak memiliki ahli waris asubah sama sekali, baik dari jalur nasab ataupun dari jalur wala, kemerdekaan budak, maka hartanya diberikan ke Baitul Mal atau kas negara. Faslun fil furudil muqaddarah. Pasal menjelaskan tentang beberapa bagian warisan yang tertentu. Wal furudul muqaddaratu wa fi ba'd nusahi wal furudul madkuratu fi kitabillah ta'ala sittatun. Ada dua redaksi yang berbeda antara satu manuskrip dengan yang lain. Satu manuskrip menggunakan al furudul muqaddarah, kemudian yang lain menggunakan al furudul madkurah. Di dalam Al-Qur'an Bagian-bagian waris ada enam. Jadi ada enam bagian warisan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. La yuzadu alaiha wa la yanqusu minha illa li'aridin kal'auli. Wahia. Jadi enam ini tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, jumlahnya pas. Kecuali bila memang ada masalah-masalah tertentu seperti aul, nanti akan dibahas aul itu apa. Wasitatu hiya nisfu wa rubu'u wa thumunu wa thuluthani wa thuluthu wa sudus. Enam bagian itu adalah separuh, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Waqad yu'abbirul faradiyuna an hadhihi bi ibaratin muhtasarah wa hiya ar-rubu'u wa thuluts wa nisfu kullin wa dhi'fu kullin wa nisfu kullin. Ahli faraid meringkas enam bagian itu dengan satu kalimat yang sangat ringkas, yaitu seperempat dan sepertiga, seperempat dan sepertiga, lalu dua kali lipat darinya dan dua kali lipat separuhnya. Dua kali lipatnya dan separuhnya. Saya ulangi, seperempat, sepertiga, dua kali lipat dari keduanya, dan separuh dari keduanya. Jadi dua kali lipat dari rubuk, dari seperempat adalah separuh, dan separuh dari seperempat adalah seperdelapan. Dua kali lipat dari sepertiga adalah dua per tiga, dan separuh dari sepertiga adalah seperenam.